السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في كل شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالإسلام والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوم مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari pabrik atau percetakan yang sehari macet dan jarang rusak adalah percetakan dosa, sehingga macam-macam model orang memperbuat dosa dan macam-macam cara memperoleh dosa. Ada dosa yang diantar orang ke rumah awak, ada dosa yang berjapui ke rumah orang, ada dosa yang dapat di semua, bertamu di lapau, bersuah di jalan, dan ada pula dosa yang babali. Babali dosa itu, umpamanya kita bali tipi cik, gagah gadang warnanya rancak, pakai pula antene parabola, beko diputar, macam-macam acara yang kita caliak di dalam. Nah, di dalam acara itu banyak yang elok, tapi ada pula sebahagian yang sebenarnya berdosa awak mencaliak. Nampak dia awak anak gadis-gadis, rambut indak bersikit, kuku indak berkarik, baju katil sentiang ke bawah singkit, indak pula berkodik, adibayanya melompek-lompek. Awak bergalak-galak tu mencaliak bersama. Papa, mama, anak, menantu, mintuo, mama, kemenakan, adik, kakak dan sebagainya. Kalau senang awak mencaliak yang seperti itu, dosa yang kita peroleh melalui di Bali. Atau dosa yang di Bali melalui perjudian ataupun karate-karate judi lainnya, itu seluruhnya perbuatan dosa. Dosa yang dibali melalui minuman, minuman karih. Sedangkan Tuhan mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Namanya tua, judi, tanung, taruh dan sebagainya, rijis, induk samang, najis. Nah, itu seluruh dari perbuatan syaitan. Jadi tidak ada satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Kalau ada manusia mengakuinya tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, aku manusia aku betul. Sedangkan Nabi dan Rasul, walaupun tidak berdosa, tapi salah khilaf-khilafat ada di diri beliau. Dari itu, bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sekalipun awak berdosa, selalu berbuat dosa, ada yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, Tuhan sayang awak. Tuhan bersifat Rahman Rahim. Tuhan bersifat pengampun penyayang. Salah kepada manusia, minta maaf. Salah ke Tuhan, taubat. Dan berdosa, tahu awak berdosa bersalah, lakih diakui. Salah satu alat untuk mengangkatkan kesalahan yang nilainya tinggi yang gadang adalah paso Ramadan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam, sadu anak cucu Adam ku bersalah, kata Nabi. Tapi nan selalu elok orang yang bersalah, nan namuh mengakui kesalahan, yang kembali dari kesalahan, dan tidak menganggap salah itu benar. Salah satu dari cara untuk kembali dari kesalahan, dan namuh mengangkatkan kesalahan, dengan melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bermacam-macam alat untuk hapus dosa. Ada yang sifatnya insidental. Tadorong wak basalah, capek dibaca astagfirullah. Itu yang insidental, capek basalah, capek dia pui. Tadorong basalah, laki baca astagfirullah. Tapi jangan berkata salah baca. Pemanya nampak dia awak kurang mandi. Tak cikgok dia awak kurang mandi. Kebetulan nama mandi itu bersih nama celia awak laki-laki. Nampak dia awak isrif basaraka. Capek panjangkan mata baca astagfirullah. Jangan berkata salah sabui. Aduh kalau tu anak-anak awak sebagian. Dah jalan kurang mandi dan tak cikgok dia beliau. Bukan memanjangkan mata, diulangnya balik. Bukan astagfirullah yang baca, tapi alhamdulillah. Kata ini boleh berkata dulu. Kemudian, dosa bisa diangkian diakuan melalui solat. 5 kali sehari semalam mawak solat, dicontohkan oleh Rasulullah, sama jurang mandi 5 kali sehari semalam. Lalu 2 kali wak mandi sehari semalam bawa sok belolai jo sabui jo sabun adima jo wak kepada ki. 5 kali wak solat sehari semalam bawa sok belo dengan khusyuk dengan ikhlas habih tu dosa. Tambah lo je zikir sudah solat diampuni dosa mereka walaupun sebanyak buih dilawi, kata Nabi. Ada yang sifatnya malam. Rupanya malaikat ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam. Sesudah asar sampai subuh, sesudah subuh sampai asar. Aku yang bertugas di bumi. Yang bertugas malam besok pagi melapor ke Tuhan. Oh Tuhan, ambolah balik dari bumi. Mengangkau, tapi ambo tugas piket ya Tuhan. Di mana kau bertugas, tapi di dunia ya Tuhan. Sebelah sana, ambo bagian daerah Padang ya Tuhan. Mengangkau sinan, ambo mereso ada orang nan dilakau, nan disurau, nan menonton, nan dilagu, tapi lawi, nan bampok, nan bajudi dan sebagainya. Tapi ada pula orang nan duduk di masjid malam tadi ya Tuhan, mendengarkan pengajian, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kau tahu, yang kau catat, lai ya Tuhan. Seluruh nak masuk dalam catatan engkau dan duduk di masjid dalam malam tadi, ambo ampuni dosa mereka. Memang Tuhan tahu dua, tapi itu ungkapan untuk awak. Di sekolah Rasul mengatakan, duduk di masjid 1 saat, mendengarkan ayat-ayat Allah menuntut ilmu pengetahuan, nilainya lebih tinggi dari solat sunat 100 rakaat. Dosa lagi, pahala dapat. Ada yang sifatnya mingguan. Iaitu 2 kali seminggu. Setiap hari Kamis, hari Senin, pintu langit dibuka. Diampuni oleh Tuhan seluruh dosa manusia, mukmin yang tidak syirik, kecuali orang yang perandam. Dan perandam tangguhkan dulu. Tapi orang yang tidak syirik, orang mukmin yang tetap beribadah, diampuni Tuhan dosa. Itu yang sifatnya 2 kali sepakan. Ada yang 1 kali sepakan. Sekali seminggu, iaitu Jumat. Sianan bersuci dari rumah, berwuduk dari rumah, hari solat Jumat. Kemudian didengarkan khutbah khatib. 1 solat Jumat. Selesai solat berdoa, berzikir, pulang, diampuni pula dosa mereka dari Jumat ke Jumat. Dia ada sifat dosa yang diampuni Tuhan. Waktu terkerajuan, ada yang harian, ada dua kali sepakan, ada yang sifatnya mingguan. Di Jumat, walaupun ibu-ibu tidak pergi berjumat, tapi dengan kaum ibu, satu mendorong suami, dan dengan ikhlas pula memasak di rumah menanti suami balik dari Jumat, aju diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena khatib membaca khutbah di atas mimbar hari Jumat, bukan hanya mendoakan untuk laki-laki saja, tapi juga termasuk ibu-ibu. Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan ada pula yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya tahunan yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu ada pula yang sifatnya bila ada kemampuan yaitu melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Pendeknya seluruh amal-amal baik yang kita perbuat adalah pangkian dosa, pahapui kesalahan atau membakar dosa-dosa yang kita perbuat. Khusus saat kini yang kita bicarakan adalah alat pahapui dosa atau alat pembakar pabrik dosa yang paling kadang adalah saumu Ramadan. Melakukan puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang terhormat, tadi ambo bacakan ayat dan selalu dibaca oleh para ulama setiap menghadapi atau berada di awal bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mulai dulu dari ya ayyuhallazina amanu. Ambo nyoba-nyoba dan ibu-ibu doa adik-adik para remaja membaca ayat ya ayyuhago malu ambo rasanya sagan ambo ka Tuhan. Asbab kena makna atau terjemah ya ayyuhako wahai allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bawahai Tuhan membawa awak. Tuhan khalik awak makhluk. Maha pencipta Tuhan. Nama duitkan, nama matian, nama agi rasaki. Nama naikkan, nama nurunkan. Kelihatnya seluruhnya dari Allah, dari beliau. Kininya nama membawa awak. Ya ayyuha. Bawahai awak. Anda sagan awak, ibu-ibu dan bapak ke Tuhan. Sedangkan awak semua awak saja lain tak pandai bawahai-wahai mengecek. Tak pandai bawahai-wahai membau. Lain ada ibu-ibu nak membau suami bawahai-wahai. Wahai udanda sayang. Wahai istrinda manis. Bininda kami. Lain ada betul. Jalakan bawahai-wahai. Sedangkan membau orang dan banamu ni tak bagala. Atau nalah bagai lain tak selesai jawab. Ada orang nambah nama senamu jo Nabi Yakub namanya. Tiba dia awak tak Yakub lah tu siakui. Nama orang Yusuf siusui. Nama orang Mukhtar ada awak sikutai. Nama orang Ilyas ada awak seriyeh. Akan buruk sahwi kita awak. Akini Allah Subhanahu Wa Taala membawa awak jo kato-kato semesra itu bukan untuk meminta, bukan untuk minta tolong, tapi untuk muagia. Andak malu gitu tu, ambo ikulah nambu rasukan, bukan main sagan malu dan sagan awak perasaan gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akini kita baca seketik. Bama kau sampai bawahai-wahai bana Tuhan kawak. Dan memang kita kau makhluk baragu. Dibanding jauh makhluk-makhluk lain, oh, tidak mengamang awak. Itu sebab kau kita manusia kau dimuliakan Tuhan. Ju imbawan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Le ado di Quran Tuhan membau, ya bani ayam. Ndak ado. Ah. Iyo mulia wa iyo mulia kita. Kejadian awak mulia, bantu kita mulia, dalam pergaulan awak mulia, untuk nikah kawin pun kita mulia. Kok bantu macam ni lawak nak dol segala kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam selelok bantu. Gagah tambah lojo pakaian. Manis. Kemudian kau cari makanan hebat awak orang makhluk lain. Kalau kabau makan jagung, apa yang dimakan? Batang jagung, daun jagung, tungku jagung. Tapi kalau tiba di awak, abui jagung, lamang jagung, paragede jagung. Makhluk hewan, kudo, kabau, jawi, barang banyaknya yang kain, babal-bal, keranjang-keranjang, membawa kain. Tapi dia nyolai berkain? Tidak. Tidak ada nampak awak binatang nama Sarawak, Salayu. Tidak ada kudu nama baju kaus. Tidak ada kabau seluar kotok. Tidak ada. Ah, tapi kita manusia, pakaian banyak, segala cukup. Memang kita bahragu. Makanan lama. Itu pun dalam peningkatan hidup. Manusia ke meningkat dari menarui. Jauh pendidikan, ilmu pengetahuan, anam batitel awak. Aduh kita manusia, dan SH lah, insinyur lah, doktor, dokter, profesor, dan sebagainya. Lihat aduh hewan begitu, lihat aduh malaikat begitu, indah. Tidak aduh Jibril SH, tidak aduh kambing BA, tidak aduh insinyur itia. Aku tandunya awak dimuliakan Tuhan. Dalam berkeluarga, kita dimuliakan oleh Tuhan. Umpamanya kalau ada salah seorang laki-laki ingin beristri, itu pandang jauh di layang, pandang dekat di tukian. Baiknya laki-laki atau nan perusi diperhitungkan dek mama, diperhitungkan dek ibu bapa. Mengapa diperhitungkan? Karena nangkaba suami, nangkaba istri adalah makhluk manusia mulia. Bekola cocok peretongan. Dek na laki-laki la cubadah. Dek na perusi la mingkulu. Dek ibu bapa la pario. Dek na laki-laki la taraga. Dek na perusi la katuju. Adek ibu bapa la na iyo. Cocok peretongan. Tukar cincin timbang tanduk. Aba tunangan namanya. Bama kau sampai bertunang mana? Karena yang akan berkeluarga manusia yang dimuliakan Tuhan. Beko tiba di hari nikah akad, hadir P3N, hadir bapa, hadir ibu, hadir mama, hadir orang banyak, ahli family. Diakadkan nikah antara laki-laki dengan wanita. Aku nikahkan engkau dengan Lindawati dengan mahar ₹5.000. Aku terima nikah Linda dengan mahar ₹5.000. Pakai mahar, pakai wali, pakai saksi. Sebab karena aku adalah makhluk manusia yang dimuliakan Tuhan. Andai kata ada ayam ingin berkeluarga, lai pernah terangah jawa ayam pakai P3N, pakai wali, pakai saksi, pakai mahar kalau nikah, tidak ada. Ayam kalau kagak berkeluarga ini langsung. Jauh berdua. Ini dua sebenarnya tuang. Nah iya nak jantan kata pagar. Amu kau kawin jodin. Kecik nama tino. Kek. Nah langsung. Pakai wali nak. Pakai mahar nak. Pakai akad nak. Sebab dia ini ayam. Hanya nani buat tiawak seketik apa-apa dari ibu kini. Manusialah ada puluh ni tak satu mamak, tak satu bapak, tak satu orang beritahunya. Alainya berdua seberitahun. Kalau lainnya berdua seberitahun, tak satu yang lain memperitahun. Sama juga awak namanya Tuhan. Saluang sudah menyampaikan. Jadi Tuhanlah menciptakan awak menjadi makhluk mulia. Tuhan menjadikan awak laki-laki. Akan bertahan awak di laki-laki itu ndaknya. Jangan jadi jantan pulau kudian. Dijadikan awak di Tuhan wanita, wanita selatari. Jangan jadi betino pulau di belakang. Hanya untuk itu bapak dan ibu, kita mulai ikhwah. Tandanya Tuhan memuliakan awak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam melakukan ibadah puasa, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, indak sadu manusia diimbau, indak sadu umat dipanggil. Yubana basibak bak pandi dilumui, batalau bak pandi dirimbo. Yang diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan khusus allazina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya allazina aslamu, tapi ya ayuhallazina amanu. Asbab karena yang dapat dipercaya dan bisa dipercayai untuk melakukan ibadah puasa Allah, ayo orang mukminnya. Karena orang mukmin ko lurus jujur, dan sebenarnya mukmin kan lurus jujur. Kalau dalam Al-Qur'an tu kita cariak contohnya orang mukmin tu sama ju alif. Alif di awal Quran kan ada tu di surah Al-Baqarah, alif lam mim. Alif lam mim walaupun makna terjemah maka suiknya tidak jalih jawab, Tuhan yang tahu. Tapi dicari hikmah huruf berdasarkan penjelasan di belakang itu contoh umat. Alif sama je orang mukmin. Orang mukmin contohnya alif lurus dari atas sampai ke bawah. Anu mulutnya itu nyuati, itulah yang dikerajukan. Aku kalau bersifat alif, nah, tapi kalau lam mulut lurus lurus yo sebentar, hati bo kebayo bana yo bekelok ke kida. Alam ko munafik. Nah, lurus sebentar bekelok ke kida. Mulu-mulunya lebih yo jawab. Ko rasanya alam tukar sebenarnya. Amim ku contoh orang kafir tu. Anda do pintu masuk ke dalam tatutui. Muka belakang suruh kita kiri kanan tatutui mim. Ha, itu orang kafir. Indak diimbau. Munafik, kafir, fasik. Indak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Hanya yang diimbau adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman saja. Di untuk itu rasul-rasul diri. Apakah laikana imbau atau indak? Laikana undang kita dek Tuhan puasa atau indak? Laikana awak dialamatkan atau indak? Aku rasul-rasulnya lalu lai, pelok tagak. Pelok tagak. Capek balik, jadikan diri jadi mukmin sejati dulu. Jadikan diri jadi mukmin kontan-kontan. Sebab Tuhan tak bisa dikicuah. Tuhan tak bisa ditipu. Orang yang tidak mukmin memang tidak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami para remaja, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu hadis kursi, asal dari Tuhan disampaikan oleh Rasul, namanya hadis kursi, memang ibadah puasa Ramadan ko istimewa balain yo ibadah-ibadah lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu ta'ala kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wasiyamu junnah fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarkus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun wallazi nafsi biyadi la khalufu famis sha'imi atyabu 'indallah min rihil miski lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Maksudnya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, berkata Allah Ta'ala, seluruh amal anak Adam lahu untuk dia, untuk inyo, illa siam kecuali puasa, fa innahu li, yang puasa untuk ambo, kata Tuhan. Wa ana ajzibi, akulah yang akan membalasinya. Wasiamu junnah, puasa ku sebagai pagar, benteng, perisai. Oleh sebab itu, faiza kana yaumu saumi ahadikum, kalaulah bila melaksanakan puasa kalian, pala yarfus wala yashab, jangan mekecek-kecek keji, mengato-ngato nang kumua, jangan berubah kato-kato kasar. Fa insa bahu ahadun au qatalahu, kok datang orang mencaci maki awak, bersyarat bersakat mencuang jua awak, atau ingin bertinju berkelahi bunuh-membunuh jua awak, afal yaqul inni mur'un sha'imun, ucapkan dalam hati, ambo kuasa, indak wajar buat iko. Wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku di tangannya, la khalufu pamis sha'imi atyabu indallah min rizqil miski. Walaupun bau mulut orang puasa itu kurang enak, busuk bau mulut dia tidak makan siang, lebih baik di sisi Allah dari bau kasturi. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, untuk orang puasa itu ada dua kegembiraan yang diterimanya nanti. Satu, iza aftara fariha, bilonyo babuko gembira. Wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumi, bila nanti bertamu yo Tuhan di akhirat, inyo gembira pulo dengan puasanya tadi. Jadi oleh sebab itu, bapak dan ibu-ibu, berdasarkan kata Tuhan dalam hadis kursi tadi, maka sebenarnya apapun macam amal-amal awak yang kita laksanakan, baik haji, solat, zakat, infak, sedekah, untuk awak, maksudnya untuk awak tahu orang bahasa kita mengerajuan itu. Kalau awak mengucap 25 syahadat, terdengar ada orang dia sianu tu Islam, terdengar ada dan sekolahnya mengucap 25 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau awak berzakat, jalan ada orang bahasa awak berzakat, sianu berzakat sekian ratus ribu, sekian sak semen. Kalau kita haji, jalan ada orang, bahkan waktu dia berpangkat nama haji itu, pakai kalau kupiah putih, tambah jalan orang bahasa awak haji. Tapi kalau puasa, ibadah puasa, tak tahu orang. Salat awak nampak ada orang, terangah ada orang awak takabir, nampak ada orang awak rukuk tagak. Kalau puasa, tanduknya ni sianu tu hebat mana puasanya, taat puasanya bukan main lagi. Tanduknya tadi tagak juga dia 50 minit kami matota 20 kalinya meludah-ludah. Apa ke meludah kan orang puasa, orang TBC meludah juga, orang jaga lalu meludah juga. Maka puasa tidak bisa awak tahu, tidak bisa awak menentukan apakah saya nuntut puasa atau tidak. Sebab orang bisa saja mengicuh, bisa saja mengandok. Umpamanya adik-adik kami pemuda, pemudi dan sebagainya, main pingpong jam 4, main badminton jam 3, main poli pulau beko sore jam 5, agak setengah jam, atau pagi sudah main rasuawi. Kapai awak ke rumah, di rumah ayah tak ada, takut nampak di ayah di ibu. Mandi ke batang ayah, sandar mandi bayar menyelam, sambil menyelam minum ayah. Asal orang tahu, dia tahu orang lain tidak tahu. Ha oleh sebab itu nan tahu ambonyo Tuhan. Di pa inna huli kata Tuhan tadi maksudnya yang tahu bahasa sianu kuasa atau tidak kuasa adalah ambo. Aku yang bisa membalasi. Nang kalian tidak bisa menentukan. Sebab bisa mengicuah